warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ajaranillah wa iyaakum minal dalalati wal nar. Ikhwatu fiddin a'azani Allah wa iyaakum. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab usulus sunnah li imami ahli sunnati wal jamaah Abi Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalin rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله تعالى التسليم للنصوص وإن لم نعلم تفسيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا دلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقى. ونهو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. Di sini ada satu bab tentang bab at-taslimu lin-nusus, yaitu berserah kepada nas-nas. Wa illam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya. Di antaranya nas-nas ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, tiga kelompok, man kunna fihi fahuwa munafiqun, barang siapa yang memiliki sifat-sifat itu maka dia menjadi seorang munafik. Hadza ala taghlidh, ini untuk menakut-nakuti dengan keras. Kita meriwayatkan sebagaimana datangnya dan tidak perlu kita tafsirkan. Jadi siapa yang memiliki sifat ini maka dia munafik. Di sini Rasul tidak mengatakan apakah dia nifak besar apakah dia nifak kecil, tapi Rasul mengatakan fahuwa munafik, maka dia munafik. Ini sebenarnya untuk menakut-nakuti. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian sepeninggalku menjadi kafir dullalan, menjadi sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sehingga sebagian di antara kalian membunuh sebagian yang lainnya. Dan juga sabda Rasulullah, idzal taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar. Apabila ada dua orang muslim bertemu sama-sama mengacungkan senjata, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Di sini menunjukkan bahwa Rasul tidak mengatakan tentang maksudnya. Yang jelas masuk neraka. Itu menunjukkan taghlil, kerasnya ancaman membunuh. Dan juga sabda Rasulullah, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuhnya atau memeranginya adalah kekufuran. Dan juga seperti sabda Rasulullah, man qala li akhi, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kekafirannya kembali kepada orang yang mengucapkannya, kalau itu tidak ada kepada orang yang dituduhkan. Dan juga seperti contohnya kufrun billah, orang itu dikatakan kafir kepada Allah, tabarruun min nasabin, orang yang berlepas diri dari nasab, wa indaqa, walaupun sedikit. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semisal dari apa-apa yang telah sahih dan telah dihafal oleh ahli ilmi, fa inna nuslamu lahu, kita harus menyerahkan semuanya. Wa illam na'lam tafsirah, walaupun kita tidak tahu tafsirnya, wala natakallam fiha, dan tidak usah kemudian kita banyak berbicara tentangnya, wala nujadilu fiha, kita tidak usah berbantah-bantah tentangnya, wala nufassir hadhil ahadith, begitu juga kita tidak perlu untuk mentafsirkan hadis-hadis ini, illa mislama ja'at, kecuali kita tetapkan sebagaimana datangnya, wala narudduha illa bihaqqi minha, dan kita tidak usah membantahnya kecuali dengan bantahan yang lebih baik daripada itu. Wa fidina azani Allah wa iyakum. Sebenarnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mencatat hadis ini dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Khitabnya hadis ini sebenarnya diarahkan kepada orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij mentafsirkan nas-nas ini diselewengkan kepada yang bukan tempatnya. Karena mereka mengartikan lafaz kafir yang terulang-ulang dalam hadis ini, mereka menganggap bahwa lafaz kafir di sini adalah mukhrij minal millah. Ya, bahwa lafaz kafir dalam hadis-hadis ini menunjukkan inilah, bahwa orang-orang yang melakukan seperti ini mereka kafir keluar dari Islam. Sebenarnya hadis-hadis ini contohnya ketika mereka mengartikan hadis la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd, mereka mengarahkan bahwa hadis ini diarahkan kepada para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Begitu juga kalimat idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtulu finnar, apabila dua pedang bertemu maka yang dibunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Mereka mengarahkan bahwa nas-nas seperti ini adalah para sahabat. Mereka mengarahkan bahwa orang Khawarij maksudnya al-qatil ya adalah Ali bin Abi Thalib dan pasukannya, wal maqtul adalah Muawiyah dan pasukannya. Mereka enggak menganggap seperti itu. Ya, begitu juga sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata-kata wa qitaluhu kufrun, orang Khawarij menganggap bahwa dosa besar dianggap kekafiran. Maka manhaj mereka terbangun, orang yang melakukan dosa besar di dunia kafir, dan orang yang masuk neraka maka mereka dikekalkan di dalamnya. Jadi mereka termasuk juga kalimat kufrun billah tabarruun min nasab, mereka menganggap di sini kafir. Ya, mereka mentafsirkan di luar daripada tafsir yang sesungguhnya. Padahal kita tahu bahwa ikhwan fiddin azani Allah wa iyakum, bahwa lafad-lafad ini sebenarnya lafad umum. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat lafad umum? Gunanya untuk menakut-nakuti. Gunanya untuk taghlil. Ya. Bahwa perkara ini perkara besar bukan perkara kecil. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kuffaran munafiq finnar, supaya orang takut. Tapi sesungguhnya rinciannya adalah seperti kafir. Kafir ada dua. Ada kafir mukhrij minal millah, ada kafir kufrun duna kufrin. Artinya ada kekafiran itu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kekafiran itu yang kufrun duna kufrin, artinya dia melakukan kekufuran tetapi tidak kafir alias fasik. Maka semua lafaz kafir baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harus dimasukkan kedua perkara ini. Lihat perkaranya. Seperti contohnya umpamanya dalam Al-Qur'an Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Tetapi di ayat yang lain juga Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Faulaika humul zalimun. Ya. Di situ ada tingkatan-tingkatan. Sementara orang-orang Khawarij menganggap bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka memutlakkan lafaz kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Mereka tidak paham tafsir seperti ini. Wan fidina azan yallah wa yakum. Maka berbicara tentang masalah kufur ataupun kekafiran. Bahwa secara bahasa lafaz kufur itu adalah at-taghtiyatu was-satru. Artinya menutup atau menutupi. Adapun secara syar'i lafaz kufur adalah adamul imani billahi wa rusulihi. Yaitu orang tidak punya keimanan kepada Allah dan kepada rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzib au lam yakun ma'ahu takdzib. Baik ketidak berimanan kepada Allah dan kepada rasul itu diiringi dengan kedustaan atau tidak diiringi dengan kedustaan. Itu kufur secara syar'i. Ya. Adapun macam-macam kekufuran ikhwan fillah na'azani Allah wa iyyakum. Kufur saya katakan terbagi dua. Ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali. Secara umum kufur i'tiqadi itu mukhrij minal millah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam secara umum. Begitu juga kufur amali secara umum tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, walaupun ada beberapa kufur amali itu bisa mengeluarkan dari Islam. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, jadi kufrun akbar yukhrij minal millah, kekufuran yang besar yang mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam, yang pertama adalah kufru takdzib, kekufuran at-takdzib dikarenakan mendustakan Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ankabut ayat 68 Allah katakan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Allah katakan, maka siapa lagi yang lebih zalim di alam dunia ini daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah dan ia mendustakan dengan kebenaran ketika datang kepadanya. Bukankah jahannam tempat orang-orang yang kafir? Maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mendustakan atas nama Allah atau mendustakan al-haq kebenaran, maka orang ini dimasukkan ke dalam jahannam dalam kondisi kafir. Jadi kufru takdzib, hati-hati. Mendustakan satu aja dalam Al-Qur'an atau mendustakan satu hadis saja berarti dia telah mendustakan seluruh Al-Qur'an dan seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak boleh mendustakan Al-Qur'an ataupun sunnah walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Yang kedua, kufrul ibah wal istighbar ma'at tasdiq. Yaitu kekufuran al-ibah, enggan dan juga sombong menerima nas-nas Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang iblis pada surat Al-Baqarah ayat 34 Allah katakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat sujud kecuali iblis Mereka enggan, sombong, dan termasuk orang-orang kafir. Maka siapa yang menolak nas karena kesombongannya, siapa yang menolak nas karena keengganannya, berawal dari kesombongannya tentunya, maka dia kafir. Ya. Kecuali kalau menolak nas itu disebabkan dia belum mampu untuk mengerjakannya, disebabkan mungkin dia ada kelemahan untuk mengerjakannya, tapi dia tidak sombong, maka tidak kafir. Banyak di antara kita yang mungkin belum sanggup mengerjakan nas, padahal kita sebenarnya ya masih diberikan kekuatan untuk kalau terbiasa melaksanakannya bisa, namun karena mungkin malas ataupun mungkin belum diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, maka kemudian kita tidak sanggup. Tetapi kalau sudah ada benih-benih sombong ya, kesombongan yang menjadikan dia tidak mengerjakan al-haq kebenaran, maka seperti kufurnya iblis dan dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian kufru syak, kekufuran karena keragu-raguan. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaqa rajula lakinna huwa Allahu rabbi la usyriku bi rabbi ahada. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, dan ketika ia masuk ke kebunnya sementara ia dalam kondisi mendzalimi dirinya, dia mengatakan, aku tidak menyangka bahwa kebun itu akan binasa selama-lamanya, dan aku juga tidak menyangka kalau hari kiamat itu akan tegak. Kalaulah aku dikembalikan kepada Rabbku, tentu aku akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Maka kawannya yang beriman berkata kepadanya, apakah dulu engkau kufur dengan yang Allah ciptakan? Bukankah Allah ciptakan engkau dari tanah, kemudian dari segumpal mani, kemudian Allah sempurnakan engkau menjadi seorang laki-laki? Akan tetapi kami, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kami, Rabb aku tidak akan menyekutukan dengan Rabbku siapapun. Jadi orang ini dimasukkan ke dalam neraka karena dia mendustakan hari akhir, mendustakan hari berbangkit, mendustakan kiamat ditegakkan, dan begitu seterusnya. Seperti orang-orang Dahriyun mengatakan, wa man nuhlikuna illa dahr, tidak ada yang menghancurkan kita kecuali zaman dan masa. Ya. Jadi kekufuran, keragu-raguan terhadap kebangkitan hari kiamat dan apa yang terjadi setelahnya, maka itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik keragu-raguannya itu karena diawali memang pondasi rapuhnya akidah mereka, seperti sebagian orang-orang Mu'tazilah ya, yang mereka ragu-ragu terhadap hadis ahad sehingga kemudian memunculkan mengingkari beberapa hadis ahad yang berkenaan dengan masalah akidah, termasuk hari berbangkit. Ya, karena ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang i'tiqad akidah itu, beberapa hadis ahad, sehingga mereka, sebagian mereka mendustakan bahkan adanya keragu-raguan bahwa hari berbangkit ini ada. Maka kalau memang pemikiran seperti ini ada, maka hati-hati karena keragu-raguan terhadap apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah bisa menyeret pelakunya ke dalam kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang keempat, kufrul i'rad, termasuk kekafiran karena i'rad, ya, tidak mau melaksanakan atau berpaling daripada kebenaran. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Ya, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dalam surat Al-Ahqaf Allah katakan ayat 3, dan orang-orang yang kafir atau yang kufur terhadap yang aku peringatkan mereka, mu'ridun, berpaling. Jadi berpaling dari peringatan itu bisa menjadikan kekufuran, termasuk kufrun nifaq yang sudah saya jelaskan. Ya, kufrun nifaq itu bisa, kalau nifaq i'tiqadi, bisa menyeret pelakunya dari agama Islam, bisa keluar dari Islam. termasuk juga kufru zanadiqah, kufrun zindiq. Ya. Zindiq itu akbarul munafiq. Sebesar-besarnya orang munafik disebut zindiq. Kemudian juga kufrul muwalat li a'da'il Islam. Kekufuran karena dia meletakkan loyalitas kepada musuh-musuh Islam. Ini hati-hati. Ya, karena engkau tidak akan mendapati dalam Al-Qur'an orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, makanya saya katakan bahwa kufrul muwalat li a'da'il Islam, kalau dia terlampau dalam meletakkan loyalitasnya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Termasuk juga kufrul istihlal, kafir istihlal, menghalalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, menghalalkan minum khamr halal, zina halal, judi halal, membunuh halal. Nah, ini namanya kufrul istihlal. Ya, ini yang perlu dibahas. Artinya seperti gini, seperti nas-nas tadi yang kita baca, seperti Rasulullah mengatakan sibabul muslimina fusukun wa qitaluhu kufrun, umpamanya mencela seorang muslim itu fasik dan membunuhnya kufur. Maksudnya kalau yang dikehendaki adalah kufur di sini dikeluarkan dari Islam, maksudnya kalau di dalam membunuh dia istihlal, menghalalkan darahnya. Kalau dia ada istihlal menghalalkan darahnya, halal darahnya orang ini, maka bisa kufur mengeluarkan dari Islam. Karena yang berhak meletakkan ini halal ini haram siapa? Allah. Kita tidak berhak meletakkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Yang meletakkan itu semua adalah Allah Azza wa Jal. Lah itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, ya, itu dikafirkan. Karena kufrul istihlal. Kemudian juga disebutkan kufrul istihza'i was sukhriyah. Kekafiran lantaran disebabkan karena istihza'. Mengolok-olok syariat Allah Azza wa Jal, baik mengolok-olok Al-Quran ataupun mengolok sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh saharah, tukang-tukang sihir, yang mereka mengolok-olok Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Sebagian mereka kemudian menyobek Al-Quran dan meletakkan di tempat najis. Sebagian mereka kemudian merubah Al-Quran dengan membalik huruf-hurufnya, kemudian ditulis dengan tinta-tinta dari najis seperti darah haid dan lain sebagainya. Sebagian mereka menginjak Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan mencari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Anfidina azani Allah wa yakum. Termasuk juga kufrun asyirk, ya, kekufuran dalam kesyirikan. Kekufuran dalam kesyirikan. Walaupun ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum, tentang kekufuran dalam kesyirikan ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua karena syirik itu ada dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Ya, yang dimaksud kufrun asyirki di sini adalah syirkun akbar. Dan kesyirikan bisa terjadi dalam tiga tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kesyirikan bisa terjadi di tiga tauhid. Pertama, rububiyah, seperti dia meyakini bahwa ada pencipta selain daripada Allah Azza wa Jal, ada pemberi rizki selain daripada Allah Azza wa Jal, ada yang menghidupkan dan mematikan selain daripada Allah Azza wa Jal, termasuk ada yang mengatur selain daripada Allah Azza wa Jal. Maka ini kesyirikan yang besar dalam rububiyah. Ya. Adapun dalam uluhiyah, seperti orang memalingkan ibadah-ibadah yang sebenarnya diberikan kepada Allah Azza wa Jal, dia berikan kepada selain Allah, seperti menyembelih, bernazar, berdoa, tawakal, rasa takut, rasa harap, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah. Faman sarafa li ghairillahi faqad asyrak. Maka siapa yang menyelewengkan kepada selain daripada Allah Azza wa Jal, maka dia telah melakukan kesyirikan dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ataupun syirik dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Seperti umpamanya meletakkan kehususan bagi Allah Azza wa Jal diberikan kepada selain Allah dari nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Seperti alimul ghaib, ya, pengetahuan tentang alam gaib. Kalau diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal, seperti meyakini bahwa beberapa munajimin, orang-orang yang bergerak ataupun berkecimpung dalam perdukunan, mereka dianggap mengetahui yang gaib, padahal sifat pengetahuan kepada kegaiban itu hanyalah diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla dan orang yang dikehendakinya, maka kemudian diberikan kepada selain Allah, maka dia bisa kufur dalam asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah fiddin azani Allah, jadi kufrun asyirk, kekufuran dalam kesyirikan itu bisa terjerumus kepada uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Dan ini banyak sekali ikhwan. Di masyarakat kita ini banyak kesyirikan yang tanpa sadar sebenarnya sebagian mereka sudah mengeluarkan pelakunya dari Islam dan sebagian mereka tidak. Karena masyarakat kita ini enggak paham pembagian syirik. Ya, contoh saja ketika kita percaya kepada tangkal. Kalau antum percaya kepada tangkal dan jimat, ya. Ketika orang memakai tangkal itu, walaupun memang ada dua hukum tentang orang yang memakai tangkal bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bisa tidak mengeluarkan dari Islam. Pertama, kalau dia meyakini bahwa tangkal itu yang mendatangkan manfaat dan madarat, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau tangkal itu hanya dijadikan sebab, ma laisa bisabab, padahal bukan sebab, tetap dia meyakini Allah Azza wa Jal, maka dia terjerumus kepada syirkul asgar. Tetapi beda tipis ikhwan. Beda tipis saja. Ya. Saya katakan beda tipis apa? Kebanyakan mereka orang-orang yang suka menggunakan tangkal lebih banyak terjerumus kepada syirkun akbar daripada syirkun asghar. Lebih banyak mereka meyakini bahwa tangkal itu yang mendatangkan manfaat dan madarat. Jarang yang diantara mereka itu meyakini bahwa tangkal itu sebab. Hampir keseluruhan orang yang suka menyimpan jimat itu keyakinannya kepada jimat itu lebih daripada sekedar sebab. Karena mereka meyakini bahwa itulah yang mendatangkan manfaat dan madarat. Dengan tangkal itulah mendatangkan rizki. Dengan tangkal itulah mendatangkan maslahat dan kebaikan. Dengan tangkal itulah mereka menganggap bahwa dimudahkan jodohnya, diselamatkan hidupnya, kemudian dilanggengkan jabatannya, pemimpin dan lain sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Dan mereka tidak sadar kalau keyakinan ini menjerumuskan mereka kepada syirkun akbar, syirik besar. Karena sedikit sekali perbedaannya. Hanya menjadikan sebab dengan meyakini bahwa tangkal itu yang mendatangkan manfaat dan madarat. Lah halal yang seperti ini ikhwan. Begitu juga orang yang datang ke kuburan. Rata-rata orang-orang yang datang ke kuburan wali ikhwan, bukan menjadikan wali itu sebab. Walaupun mulut mereka mengatakan seperti itu. Lisan mereka mengatakan seperti itu. Kenapa kamu berdoa di kuburan meminta kepada ahli kubur? Mereka menganggap bahwa dengan sebab saya berdoa di kuburan orang soleh ini maka Allah akan mengijabai doa saya. Lisannya ngomong begitu, ya. Tapi hatinya tidak demikian. Hatinya justru meyakini bahwa seolah-olah kalau dia mendapatkan keberhasilan karena berdoa di sisi kuburan orang soleh, maka hatinya mengatakan karena saya berdoa di situ, maka dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat itulah sahibul qabri. Maka ini syirkun akbar. Jadi saya katakan bahwa karena tidak paham tentang akidah, maka orang-orang awam itu terjerumus kepada kesyirikan, bukan hanya syirkun asghar tapi syirkun akbar ikhwan. Jadi kufrun fi syirki, ya kekufuran dalam kesyirikan. Konfidin adupun kemudian juga kufru riddah, kekafiran karena murtad. Ya, karena murtad, dan negeri kita ini mudah sekali orang murtad. Ya, orang murtad itu mudah sekali. Hanya karena ingin menikah murtad. Hanya karena lapar perutnya murtad. Mudah sekali. Ya, mereka mudah menggadaikan agama mereka dengan hanya sebungkus supermi. Ya, kalau kiainya mungkin pabriknya kali. Ya. Wa fidina azan ya Allah wa yakum, maka saya katakan bahwa karena dikembalikan sebabnya karena kejahilan tadi. Kejahilan yang menjadikan kemudian mereka terjerumus pada kufrun ridda. Seolah-olah agama dijadikan permainan oleh dia. Termasuk juga kufrun munajimin wassahara, kafirnya orang-orang yang melakukan praktek perdukunan dan sihir. Karena hakikatnya mereka melakukan ubudiyah kepada selain daripada Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya apa yang mereka kerjakan dari kalangan munajimin dan sahara itu, praktek yang mereka lakukan sebenarnya praktek bisnis antara mereka dengan jin jahat. Itu praktek bisnis mereka, karena saling diuntungkan antara jin dan juga mereka. Mungkin dari pihak jin diuntungkan karena mereka lebih mulia daripada manusia, sehingga dia dimintai pertolongan dan disembah. Bagi para munajimin dan sahara diuntungkan karena mereka mendapat duniawi. Makanya ketika tukang-tukang sihir itu diajak oleh Fir'aun untuk melawan Musa, maka orang-orang tukang sihir itu mengatakan, "Lana ajrun?" Apakah kami dapat sesuatu dari harta benda? Ya, kalian akan mendapatkan itu. Wa innakum laminal muqarrabin, kata Fir'aun, karena engkau adalah orang-orang yang dekat dengan aku, pasti aku akan berikan sesuatu kepada kalian. Ya, di sini ada saling keuntungan. Ya, makanya tidak ada dukun yang ikhlas, nggak ada dukun yang cuma-cuma. Ya, silakan datang ke kami, tidak bayar apa-apa. Awalnya begitu, tidak bayar. Ya, kemudian berakhir dengan bayar. Wa fidina anzani Allah wa yakum. Itu kufrun munazzimin dan sakara. Jadi ini kekufuran-kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun kufrun asgar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya kufrun ni'mah. Kalau kufrun ni'mah tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, Allah katakan, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirun, tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengetahui nikmat Allah Azza wa Jal, tetapi mereka ingkari, maka kebanyakan mereka kafir. Maksudnya kafir di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi kufrun duna kufrin. Kafir tapi tidak kafir, artinya kekafiran yang sifatnya fasik. Ya, pembagian seperti ini harus paham. Jadi orang, ya, siapa sih yang kadang-kadang kita semua mengufuri nikmat Allah Azza wa Jal. Kita diberikan tangan, kita diberikan kaki. Yang ada ini sebenarnya harapan kita. Kadang-kadang kita jarang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Kita baru akan mensyukuri nikmat Allah kalau anggota badan kita ini ada yang sakit. Baru terasa nikmat Allah Azza wa Jal. Yang biasanya kaki ini bisa dilangkahkan ke sana kemari, sekali lumpuh umpamanya, baru dia rengek-rengek kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkan kaki saya, ya Allah, sembuhkan kaki." Seperti itu. Ya. Dan itu memang tabiat manusia, la amaratum bisu. Ya. Mudah sekali mengkafirkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan kadang-kadang dia baru mengucapkan alhamdulillah kalau mendapatkan nikmat yang baru, yang lama ini kadang-kadang dilupakan. Ya. Dan itulah manusia. Oleh karena itulah maka kufrun nikmat tidak sampai kepada kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian juga di antara kekafiran adalah seperti kufrul isyrah, yaitu seorang wanita yang tidak sanggup melayani suaminya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhaltun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Aku masuk ke dalam neraka ternyata banyak sekali penduduknya dari kalangan wanita. Sehingga kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayakfurna billah?" Apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak salat, tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Rasul, tidak, mereka tetap ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin yakfurnal ashir, tapi wanita-wanita itu kufur kepada suaminya. Lah, kufur kepada suami, ya, itu tidak kafir, artinya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Termasuk juga kufrun niyaha 'alal mayyit. Ya. Kufrun niyaha 'alal mayyit. Maka sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kekafiran orang-orang niyaha, maksudnya kafir di sini bukan keluar dari Islam, bukan. Ataupun contohnya seperti kufru ta'ni fil ansab. Ya. Termasuk kekufuran orang-orang yang tidak mengakui selain dari nasabnya. Karena ada hadis yang mengatakan seperti itu. Termasuk kekufuran orang yang tidak mengakui nasabnya. Ya. Karena banyak sekarang terjadi, anaknya keluar dari rumahnya, kemudian pindah ke kota, dia sukses, bapaknya miskin, tidak diakui, "Itu bukan bapak saya." Ya. Ataupun dia mengaku-ngaku nasab orang lain padahal bukan nasabnya. Seperti habaib, habib-habib itu. Ya. Dia ngaku padahal bukan nasabnya, dia ngaku, "Saya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bahkan di Hadrul Maut ikhwan, ada satu sekolah As-Saqaf, itu khusus sekolah itu menjual nasab. Kalau antum ingin membeli nasab sampai Rasulullah, antum datang ke Hadrul Maut, sekolah di sana, nanti antum bisa membeli nasab. Sehingga di Indonesia ini ada organisasi habaib. Sebenarnya mereka itu nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah. Masa orang-orang pesek dikatakan nasabnya kepada Rasulullah? Ya. Rasul itu dari Arab, bukan dari Banyumas, bukan dari Medan, bukan dari ya Allah ya Rabb ya. Sampai saya melihat di Madura itu ada sekelompok habaib, khusus orang-orang Madura. Khusus orang yang macam-macam ya, wajahnya orang Madura kan macam-macam ya kawan. Kalau jelek-jelek sekali, kalau bagus-bagus sekali. Ya, begitulah orang-orang di mana-mana. Habaib ini ikhwan fillah azan ya, kalaupun memang betul mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan mereka mulia karena nasab. Karena yang menjadikan mulia mereka ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Karena rata-rata kelompok habaib itu lebih banyak gerakan mereka kepada gerakan sufi tasawuf, tarikat kebanyakan. Jarang sekali mereka yang ikut salaf. Jarang mereka yang ikut orang-orang yang memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang habib kalau dia masuk salafi, maka akan malu mengatakan saya habib. Ya. Karena orang-orang salafiyin mereka hanya menegakkan sunnah ikhwan. Kita tidak melihat ini habib itu enggak. Karena habib itu memang keluarga Nabi yang Rasul katakan udzakirukumullahu bi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan ahli baitku. Artinya apa? Artinya ahli bait yang sifatnya mereka betul-betul di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hanya sekedar nasab, tapi kelakuan mereka menyelisih sunnah, jangan bangga dengan habib. Imam Syafi'i juga habib. Imam Syafi'i itu habib karena dia adalah keturunan ahli bait, sebagaimana pernyataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis Rasulullah, di antara keturunanku kata Rasulullah, man yujaddid hadil ummah, akan muncul orang-orang yang pembaharu umat ini. Maka kata Imam Ahmad, 100 tahun pertama Allah munculkan dengan Umar bin Abdul Aziz, maka 100 tahun kedua Allah munculkan dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi Imam Syafi'i tidak berbangga dengan habaib. Apakah Imam Syafi'i terkenal karena habibnya? Mungkin semua orang tidak tahu bahwa Imam Syafi'i itu keturunan Nabi. Kan tidak tahu sebagian orang. Ya. Cuma dia dikenal sebagai imam mazhab. Imam mazhab karena memang dia adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Karena ilmu yang ia miliki, yang telah memperbaharui ilmu-ilmu Islam, itulah terkenalnya beliau. Bukan karena dia habib. Ya. Jadi jangan berbangga dengan habib. Tidak perlu dibanggakan. Karena sesungguhnya kemuliaan bukan karena saudara habib ataupun tidak habib. Apalagi kalau andai kata habib saudara itu palsu. Ya. Bukan habib asri tapi habib-habiban. Ya, tambah lagi berbangga dengan sesuatu yang bukan miliknya itu seperti persaksian palsu. Orang yang berbangga dengan yang bukan miliknya itu kasyahadatizur kata Rasulullah, seperti sumpah palsu, seperti persaksian palsu. Ngapain? Ya, berdusta atas nama Allah Azza wa Jal, berdusta atas nama manusia. Ya, jadi berdusta atas nama Allah Azza wa Jal karena mereka biar dihormati. Karena orang Indonesia ini enggak tahan dengan habib. Sekali salaman dengan habib aja lemes, apalagi orang-orang awam. Ya. Apalagi kalau sudah tampangnya memang tampang Arab. Walaupun di sana dari Mekah ataupun dari Yaman itu pemulung datang ke Indonesia ngaku habib jadi kaya di sini. Ya. Wa fi nazani Allah wa yakum. Jadi saya katakan apalagi kalau umpamanya tampangnya sudah tidak tampang Arab. Tapi memang karena memang negeri kita ini banyak ahli bid'ahnya daripada ahli sunnahnya. Dan mereka sudah terasuki, pokoknya dari Arab saja, seolah-olah segala-galanya. Sampai orang Indonesia ini, terutama orang-orang kampung yang tidak kenal sunnah, orang-orang awam, ya, kepada lafaz-lafaz Arab saja, atau sesuatu yang sifatnya Arab, mereka itu luar biasa. Coba antum beli koran di Arab, kan bahasa Arab semua itu, isinya politik. Gak ada Quran, gak ada sunnah. Coba antum disebarkan di desa-desa itu. Mungkin takut injak kalau disangka Quran. Padahal Quran Arab, ya, isinya politik, isinya kesenian, isinya masalah artis dan sebagainya. Karena enggak paham. Ya. Sebagian dukun cabul malah diambil Quran-Quran Arab itu. Kemudian digunting-gunting, ya, kemudian dibungkus, kemudian dikasih minyak, jadilah jimat. Padahal isinya politik. Disangkanya orang awam, oh ini tulisan Arab, jimat-jimat, mantra-mantra. Karena apa orang ini masih berlebihan kepada orang-orang yang sifatnya ke Arab-Araban itu. Padahal sebenarnya Rasul tidak membedakan antara orang ajam dengan orang Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa fi dinna azan ya Allah, termasuk juga kufrun al-hukmu bi ghairi ma anzalallah idza lam yastahil. Yaitu kufur orang yang berhukum dengan selain daripada Allah Azza wa Jalla selama dia tidak menghalalkan. Ingat. Kalau sudah menghalalkan, ini yang kafir. Ya. Kalau memang maksudnya orang-orang Khawarij yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, seperti orang-orang pergerakan, orang-orang yang suka bergerak di bawah tanah, orang yang punya negara di atas negara, ya. Ada di negeri kita ini ada orang-orang pergerakan, orang yang bergerak di bawah tanah aja dia itu. Ya, seolah-olah sudah punya kekuasaan. Padahal di negeri kita sudah ada penguasaan, maka mereka itu punya negara di bawah tanah istilahnya. Mereka menganggap bahwa negeri kita ini negeri kafir. Karena apa? Mereka mencopot sebuah ayat wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya, bahwa mereka adalah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita katakan bahwa kaidah itu betul diambil dari Al-Qur'an. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan orang-orang Khawarij bahwa la hukma illallah, Ali mengatakan kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya betul tapi dikehendaki kebatilan. Yang dimaksud kafir kalau yastahil dia menghalalkan. Kalau dia menganggap baik hukum selain daripada Allah lebih baik daripada hukum Allah, ya kafir dia. Apakah para pembuat undang-undang di negeri kita ini meyakini seperti itu? Tanya orang-orang yang membuat undang-undang ini. Apakah engkau meyakini bahwa undang-undang Pancasila, undang-undang 45 atau undang-undang apalah yang dibuat di negeri kita ini, itu meyakini bahwa itu lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah? Kalau dia mengatakan ya, kafir kita itu. Kafir, karena apa? Mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau alasannya, karena kalau kita tegakkan hukum Islam di negeri kita ini belum layak, belum cocok, belum siap, sehingga kita masih menggunakan hukum ini. Artinya apa? Dia meyakini bahwa hukum Islam lebih baik, cuman belum siap. Karena melihat akidah yang keropos, ya. Mungkin karena ada tekanan-tekanan barat, yang ada kekhawatiran kalau tegaknya hukum Islam maka mereka akan terancam dan lain sebagainya, sehingga dengan tekanan barat sehingga negeri kita ini masih belum bisa berhukum dengan hukum Allah. Berarti kan tidak menghalalkan bahwa selain hukum Allah lebih baik karena ada sebab-sebab, maka tidak bisa dikafirkan ya, kalau masih seperti ini. Dan itu yang terjadi, negeri kita masih seperti ini. Saya kira menteri-menteri yang membuat hukum itu tidak meyakini, karena toh mereka juga masih pakai peci, mereka juga masih sholat, mereka juga masih jamaah, mereka juga masih Jumat yang Islam. Ya. Masih sholat di belakang imam, masih mendengarkan ceramah-ceramah Islam. Artinya apa? Itu mereka masih meyakini bahwa Islam lebih baik. Kalau enggak, kenapa mereka sholat? Kenapa mereka masih melaksanakan jamaah dan Jumat? Ya. Kalau mereka meyakini bahwa hukum tagut itu lebih baik, khafidina azani Allah wa yakum, maka titiknya adalah antara menghalalkan dan tidak menghalalkan. Kalau menghalalkan kufur, kalau tidak menghalalkan tidak kafir. Ikhwan. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Ini menanggapi tadi tentang kital ataupun sibabul muslim busuk wa kitalu kufur. Jadi membunuh adalah termasuk daripada kufur amali, Ustaz, ya. Iya. Ya. Jadi bagaimana pula kita menanggapi tentang ayat di dalam surah An-Nisa, "Umay yaqtul mu'minan fajaza'u jahannam khalidan fiha." Berarti umay yaqtul mu'minan muta'ammidan. Muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Iya. Sini katakan adalah khalidan fiha, seolah-olah kekal selama-lamanya. Olah-olah ini masuk kupur. Bagaimana kita memadukan tentang dua ayat dengan hadis tersebut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu istidlal orang Khawarij ketika mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dikeluarkan dari Islam. Salah satunya dikiaskan kepada ayat ini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa lan wa'adzabahu, terus sampai akhir. Lah ayat ini artinya barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, fajaza'uhu jahannam. Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya jahannam. Khalidan fiha, dikekalkan di dalamnya. Ya, khalidan fiha, bukan hanya dikekalkan di dalamnya. Di situ dijelaskan hukumannya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adzalahu 'adzaban alim. Itu bayangkan, dia dilaknat. Dia dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla, murkai, bahkan disediakan azab yang pedih. Tidak ada dalam Al-Quran yang lebih pedih siksaan yang dijelaskan secara berurutan kecuali masalah membunuh. Ayat ini tidak ada dosa besar yang beruntun gitu hukumannya, yang sangat dahsyat daripada seorang mukmin dibunuh secara sengaja. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang Khawarij tentang bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dikafirkan. Buktinya orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, dia dimasukkan jahanam dan dikekalkan. Bayangkan dikekalkan. Kalimat dikekalkan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang itu dikekalkan dalam neraka kecuali orang kafir. Istilahnya begitu. Maka siapa yang membunuh karena dia dikekalkan di dalam neraka, maka dia kafir. Maka kemudian seluruh lafad-lafad kafir yang berkenaan dengan masalah kital, membunuh, maka diartikan kafir di sini keluar dari Islam. Seperti hadis wa qitaluhu kufrun, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ikhwan, para ahli tafsir membahas bahwa ayat ini ada beberapa takwil. Satu, ada yang mengatakan bahwa ayat ini hanya sekedar wa'id, ancaman. Sekedar ancaman bahwa membunuh seorang mukmin secara sengaja maka dapat ancaman besar. Salah satunya adalah ancaman dikekalkan di dalam neraka. Namanya ancaman, bisa terjadi bisa tidak. Kamu kalau macam-macam saya bunuh kamu umpamanya, toh sudah diancam tetap aja gak bunuh. Ada yang terjadi seperti itu. Jadi sifatnya ancaman itu bisa iya bisa tidak. Kalau memang artinya khalidan fiha, betul-betul di situ diartikan khalidan fiha, maka yang dimaksud di sini khalidan fiha maksudnya adalah kekalnya di situ adalah nerakanya orang-orang muwahhidin. Di mana nerakanya bagi orang-orang muwahhidin memang kekal, tetapi ada batasnya. Tapi nerakanya orang-orang kafir tidak ada batasnya. Ya, kalau yang dimaksud di situ khalidan artinya kekalnya neraka bagi orang-orang muwahhidin, karena orang-orang ahli tauhid yang ada keimanannya, maka mereka walaupun tidak beramal tapi masih ada seberkas keimanan, maka mereka akan diselamatkan. Takwil yang kedua, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud khalidan fiha biasanya begini, sesungguhnya orang yang sudah membunuh seorang mukmin dengan sengaja biasanya dia akan memudahkan untuk membunuh. Kalau orang sudah sering membunuh ikhwan, maka dia akan memudahkan untuk membunuh orang lain. Kemudian ketika Allah mudahkan dia untuk melakukan pembunuhan sehingga di akhir hayatnya dia mati kafir, ya, maka Allah ancam barang siapa yang membunuh secara sengaja maka dia akan dikekalkan di dalamnya. Artinya apa? Sebab pembunuhan kemudian berakhir dengan kekufuran. Ya, biasanya apa? Dengan sebab orang membunuh, maka orang itu kemudian di akhir hayatnya menjadi kafir kalau tidak sempat bertobat. Jadi itu ada takwilnya seperti itu. Karena demikian, kenapa? Karena kenapa timbulnya takwil-takwil seperti ini? Karena akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau andai kata yang dimaksud kufur di sini adalah dikeluarkan dari Islam, artinya kafir. Kenapa? Karena kekafiran ada dua. Ada kafir mukhrij minal millah, ada kufrun duna kufrin. Ya. Jadi itu takwilnya. Dan ini tidak benar kalau orang Khawarij mengatakan seperti itu. Dan yang paling bagi yang membantah perkara ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Aqidah Wasithiyah ketika membantah orang-orang Khawarij yang beristidlal dengan ayat ini. Wallahu a'lam. Kira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.